tabassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimaa amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu bikum, kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qurawi rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab qali masya'allah wa syi'ta, bab tentang perkataan seseorang masya'allah wa syi'ta, semuanya kehendak Allah dan kehendakmu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Qutailah bintu Sa'id Aliyah sahabiyah masyhurah, anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya sesungguhnya seorang Yahudi telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, innakum tusyrikun, kalian telah berbuat kesyirikan. Dan seorang Yahudi, Yahudian, Yahuduhum qalu man yad'i annahu ala dini Musa alaihi salam sawa'un kana min Israel aw min ghairihim, yang disebut dengan Yahudi, seorang Yahudi yaitu setiap orang yang mengaku bahwasanya dirinya berada di atas agama Nabi Musa, baik itu dari Bani Israel atau selainnya. Ini yang disebut dengan Yahudi. Bahwasanya seorang Yahudi telah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin, kalian telah berbuat kesyirikan. Takulun, kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, semua ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taqulun, dan engkau dan kalian katakan, wal ka'bati, demi Ka'bah, bersumpah dengan Ka'bah. Al-Ka'bah itu bilaqat tutlaqu ala kulli bina'in murtafi'in muradu biha huna baitullah fi Makkatil Mukarramah allati amarallahu bi hajjihi wa istiqbalihi fi shalawat. Ka'bah secara mutlak adalah seluruh bangunan yang murabba, yang persegi. Yang disebut di sini, yang dimaksud di sini adalah Ka'bah yaitu Baitullah yang berada di Makkah Mukarramah, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhaji dan menghadap kiblat ke Ka'bah tersebut tatkala salat. Jadi seorang Yahudi menyatakan, kalian telah mengatakan masyaallah wa syi'ta, semuanya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan kalian katakan wahai kaum muslimin, wal ka'bati, demi Ka'bah, bersumpah, kalian bersumpah dengan Ka'bah. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yakhlifu ay yaqulu wa rabbal ka'bati, Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada mereka, kepada kaum muslimin, idza aradu ay yakhlifu, jika kalian hendak bersumpah, ayakul, maka hendaklah kalian mengatakan wa rabbal ka'bah, demi Rabb Ka'bah, demi zat yang memelihara Ka'bah. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ayakul, wa ayakulu, dan hendaklah kalian katakan wahai kaum muslimin, masyaallah summa syi'ta, semua atas kehendak Allah, kemudian, kemudian atas kehendakmu. Rawahu An-Nasa'i wa sahahu. Buat kalian Imam An-Nasa'i, dan disesuaikan oleh beliau. Qala syarih rahimahullah ta'ala asy-syarh al-ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Tukhbirna Qutailatu radhiyallahu anhu radhiyallahu anha anna rajulan minal yahudi jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu al-qadaha wa ta'ana fil Islam. Qutailah, seorang sahabi bintu Saifi al-Ansariyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, telah menghabarkan kepada kami, kepada kita, bahwasanya ada seseorang dari Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang ini ingin melecehkan dan mencela kaum muslimin, atau mencela di dalam Islam, mencela kaum muslimin. Faqala, dengan mengatakan, ya Muhammad, inakum tasyrikuna billah, wahai Muhammad, sesungguhnya kalian berbuat mensyirikan Allah SWT, mensekutukan Allah SWT. Fatahlifuna bighairillah, kalian bersumpah dengan selain Allah. Kalkati, seperti kalian bersumpah kepada Ka'bah. Watusyrikuna ma'allahi ghairihi, dan kalian telah mempersekutukan Allah dengan selainnya. Fi masyiatihi, di dalam perkara masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin an dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk mengucapkan kata-kata tersebut, yaitu masya Allah wasita dan wal Ka'bah. Yaitu apa? Menyetarakan, menyamakan antara masya Allah, kehendak Allah, dengan kehendak makhluk. Dan juga melarang kaum muslimin untuk bersumpah kepada Ka'bah, yaitu bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yakuna fi dinihim maghmazun li'adamihim wa arsyadahum ila tariqil haq. Sampai kaum muslimin tidak terlecehkan di dalam agama mereka, dilecehkan oleh musuh-musuhnya, yaitu musuh-musuh Islam, di antara orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuki kepada mereka, kepada para sahabat, yaitu jalan al-haq. Wa dzalika bi ayyusimu bi rabbil Ka'bah, yaitu dengan menunjukkan kepada kaum muslimin agar mereka bersumpah kepada Rabbul Ka'bah, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. zat yang memelihara Ka'bah. Wa huwallahu azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla. Wa ayyaqibu ala masyiatillahi bi summa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin hendaklah mereka menyebutkan masyiatullah bi summa, menyebutkan kehendak Allah itu dengan summa, yaitu dengan kemudian, bukan dengan dan, bukan dengan wa. Li'anna summa la tufidu syarik, karena pernyataan summa atau kemudian ini tidak memberikan faedah pensyarikatan. Kama tufidu al-wawu, sebagaimana yang menjadikan faedah yaitu huruf wawu, yaitu wa yang artinya dan. Sehingga dan atau wawu ini menunjukkan, memberikan faedah pensyarikatan. Jadi ini di Besroh al-Bani bi Syaikhah, juga dilakukan oleh Imam Ahmad dan Al-Musnad. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, ma'rifatul yahudi bisyirkul asghar, bahwasanya seorang Yahudi mengetahui tentang syirik kecil. Itu syirik kecil, yaitu diantaranya contohnya adalah perkataan masya'allahu wasyikta. Dan juga contohnya bersumpah Ka'bah, wal Ka'bah, atau demi Ka'bah. Maka lafaz ini adalah lafaz syirik kecil yang juga diketahui oleh orang Yahudi. Asalnya yang kedua, ma'rifatu syasyi bil haqi la yadullu ala imani bi. Yang kedua, pengetahuan seseorang terhadap kebenaran ini tidak mesti menunjukkan bahwasanya dirinya iman kepada kebenaran tersebut. Sebagaimana orang Yahudi telah tahu tentang apa detail-detailnya kesyirikan, sampai bisa apa? Bisa menyalahkan kaum muslimin. Antum tusyrikun, dengan mengatakan masya Allah masih tak. Namun apa, orang Yahudi tetap saja tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu, orang-orang Yahudi mengetahui tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka orang Yahudi mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ciri-cirinya, apa yang dibawa, dan bagaimana nanti kesudahannya, dan apa akibatnya orang yang menentang Rasulullah SAW. Mereka mengetahui, tapi apa? Sengaja tidak mau beriman walaupun telah mengenal al-haq, mengenal kebenaran. Sehingga pengetahuan seseorang terhadap kebenaran itu tidak mesti bahwasanya dirinya itu beriman kepada kebenaran tersebut. Berapa banyak orang-orang orientalis ya, mereka tahu tentang Islam, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang sunnah, namun mereka tidak mau masuk Islam. La yuridu Islam. Asalisa Adapun masyiatul makhluki ala masyiatillah bil wawi syirkun asghar. Menyatakan kehendak makhluk atas kehendak Allah dengan wawu, disetarakan dengan wawu, yaitu dengan dan. Maka ini bentuk syirik asghar, yaitu bentuk syirik kecil. Masyaallahu wasita, wawu di sini adalah wawu penyetaraan yang sederajat. Maka wawu ini tufidu at-tasyrik. Al-Rabiyah al-Qasamu bi-gairillahi syirkun asghar. Jadi al-Qasam yaitu bersumpah kepada selain Allah, ini termasuk dari syirik kecil. Mahma kanat manzilatu maqsami bihi. Walaupun yang apa? Yang diberikan sumpah tersebut kepada selain Allah, yang disumpahi adalah selain Allah, namun ini merupakan termasuk syirik kecil. Dan syirik kecil ini termasuk dari kabair min kabair dzunub. Syirik asghar min kabair kabair dzunub. Dosa besar dari dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar. Ini syirik kecil. Sehingga patut untuk apa? Ditobat, dengan bertobat, dengan berhenti, dengan tidak melanjutkan pernyataannya. Al-khamisah wujubu qabulil hakim mahma masdaru. Wajibnya menerima kebenaran dari mana saja sumbernya, ya kan? Wajib menerima kebenaran dari mana sumbernya, walaupun dari orang Yahudi, ya. Yahudi mengatakan ini kebenaran, maka diterima karena itu memang kebenaran. Yaitu apa? Kebenaran apa yang dia sampaikan perkara tersebut. Bukan berarti membenarkan sikapnya seorang Yahudi, ya. Wah, berarti orang Yahudi itu benar seluruh ucapannya, enggak. Namun dari perkara apa yang dia sampaikan, dari kebenaran tersebut, tidak seluruhnya. Karena berapa banyak orang Yahudi yang berdusta, yang menipu, yang mencela. Namun tatkala itu benar-benar kebenaran, maka diambil. Dan menerima kebenaran itu ibarat apa? Sesuatu yang dicari, yang dia hilang. Kalau kita mencari sesuatu yang hilang, misalnya cincin emas, ya, jatuh, aduh, jatuhnya ke kotoran, misalnya ke kloset, kira-kira diambil gak? Kalau emas jatuh di kloset masih kelihatan, diambil gak? Padahal di situ adalah tempat yang najis. Sehingga kebenaran adalah sesuatu yang dicari, maka diambil walaupun dari sumber yang sedemikian rupa, seperti orang Yahudi yang banyak berdusta, yang banyak menipu dan mencela kaum muslimin. Namun kalau itu kebenaran, walaupun dari musuh Islam, maka diambil kebenaran itunya saja, jangan yang lainnya. Dan ini menjauhkan konsekuensi juga, konsekuensi kesalahan atau apa dari mana saya sumbernya harus apa? Ditolak. Walaupun min alim, walaupun min ulama, walaupun dari kalau itu kesalahan dan benar kesalahan, maka la yukbal, tidak di kesalahan tersebut dari manapun sumbernya, kalau itu salah, benar-benar salah dan terbukti, maka tidak diterima. Walaupun dari kesalahan seorang alim atau seorang masyayikh. Karena apa? Kebenaran lebih kita cintai daripada yang lainnya. Sehingga sikap seorang muslim, sikap seorang muslim manhajnya yaitu apa? Selalu mengikuti kebenaran di mana berada, bukan mengikuti sahsen atau mengikuti person-person atau orang-orang ya, bukan. Masdar apa? Barometernya adalah kebenaran. Asalisa fihi isbatu sifatil masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis tersebut terdapat ketetapan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat masyiah, yaitu kehendak, Allah berkehendak subhanahu wa ta'ala. Bama tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Asabiya isbashi lil makhluki lakinnaha tabi'atan limasyiatillah. Menetapkan bahwasanya makhluk ini juga mempunyai kehendak, akan tetapi mengikuti dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti apa? Bukan berarti Allah sudah memaksakan kehendak makhluk, tidak. Karena makhluk mempunyai apa? Mempunyai pilihan. Mempunyai pilihan. Wama tasya'una an yasha'a Allah. Wama syaa'a falyu'min wama syaa'a falyakfur ya. Manusia mempunyai kehendak, barang siapa yang ingin dia bertakwa dan barang siapa juga dia ingin kufur. Namun semuanya tidak akan terjadi kecuali takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, alimul ghaibi, mengetahui apa-apa yang ada di dada manusia, mana-mana orang-orang yang memang apa condong kepada kebenaran dan mana-mana orang-orang yang condong kepada kesesatan, kesalahan. Sehingga Allah SWT mengetahui sebelum terjadi. Asaminah jawazu atfi masyiatul makhluki ala masyiatillahi bisumma. Bolehnya menyetarakan kehendak makhluk di atas kehendak Allah dengan summa, yaitu dengan perkataan kemudian masya'allahu summa syi'ta. Maka boleh jawab. Munasabah al-hadis li babi wali tauhid. Kesan hadis ini terdapat dan tauhid. Sudah al-hadis ala anna qawla masya'allah wa syi'ta syirkun asghar. Di mana hadis ini menunjukkan atas perkataan seseorang masya Allah wasyikta, semuanya kehendak Allah dan kehendakmu, ini merupakan bentuk syirik kecil. Sehingga yang benar sholat, masya Allah, sama sikta. Kemudian, ya pakai kemudian, bukan kita pakai dan. Semua kendala kemudian kehendakmu. Kurang berapa? Masih kurang 23.40. 46 menit. Lanjutkan ya. Qala al-Mu'allim rahimahullah ta'ala walahu aidan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Begitu juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah wa syi'ta, semua kehendak Allah dan kehendakmu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aja'adani lillahi nidat, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Masya Allah wahdah, semuanya atas kehendak Allah satu-satunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad dan Imam Bukhari dan juga Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Dan juga dicantumkan oleh Imam Al-Albani dan yang lainnya rahimahullah. Qala Syarh Syarhul Kalimat aj'alani syaratani istifhamil inkar, apakah engkau menjadikanku, dan ini bentuk pertanyaan namun pernyataan yang mengingkari, bukan pertanyaan untuk minta jawab. Nidan syabihan wa nadiran, tandingan-tandingan atau sepadan. Qala Syarih rahimahullah ta'ala asyarah ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yuhbiruna Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna rajulan ja'ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi amrin lahu faqala masyaallahu wa syi'ta ya rasulullah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menghabarkan kepada kita bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perkara. Berarti ini seorang sahabatnya. Waqala, dan orang tersebut menyatakan masya Allah wa syi'ta, semuanya atas kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Fa'angkara alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzal qawla, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perkataan sahabat ini. Wa akhbaro anna atwa masyiatul makhluk ala masyiatillahi bil wawi syirkun la yajuz, dari Muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahwasanya penyetaraan kehendak makhluk atas kehendak Allah dengan wawu, yaitu dengan dan, ini bentuk kesyirikan. Ya, justru tidak boleh dari Muslim untuk dilakukan oleh seorang Muslim. Ayat tapi toh bihi, yaitu untuk melafadzkan masya Allahu wasikta, semua atas kehendak Allah dan kehendakmu. Semua asyhadu ilal qaulil haqqi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing orang tersebut kepada perkataan yang hak, yang benar. Wadzalika bi ayyufarridullah fi masyiatihi, yaitu dengan apa? Agar orang tersebut dalam masyiah, di dalam kehendak. Wala yatibu alaihi masyiata ahadin bi ayyi na'in minan anwa'il ataq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa? Menyetarakan masih Allah dengan kehendak Allah dengan kehendak yang lainnya dari macam-macam penyetaraan. Kalau saya rahimahullah taala, al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Apa yang pertama? Wujub ingkari munkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Walaupun apa? Walaupun sahabatnya, ya. Walaupun kerabat dekatnya, tapi itu kalau salah, maka diingkari, diluruskan dan dibimbing. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari dan membimbing sahabat yang terjatuh ke dalam kesalahan. Hasaniyah yang kedua, yu'dharul jahilu bijahlihi. Orang yang jahil, yang tidak mengetahui, yang belum berilmu, namanya jahil. Ini yu'dhar, yaitu mendapatkan uzur. Alasannya diterima bijahli karena kejahilannya. Sebagaimana orang tadi, karena belum pernah apa? Belum pernah mendengar atau bimbingan terhadap perkara yang sedetail ini. Adapun orang yang mengetahui, orang alim, kemudian mengingkari, terjatuh ke dalam kesalahan, alat ilmin di atas ilmunya, maka la yudzar, tidak diberikan udzur karena dia telah mengetahui. Asalisa yang ketiga, anna atfa masyiat makhluki ala masyiatillahi bil wabi syirkun asghar. Bahwasanya penyetaraan kehendak makhluk di atas kehendak Allah dengan wawu, yaitu dan, bentuk syirik kecil. Arabiyah isbatu sifatul masyiatillahi ta'ala, ditetapkan bahwasanya Allah SWT punya sifat masyiah, yaitu berkehendak. Munasabat hadis lil babi wal tauhid, kesuaian hadis ini terhadap bab dan tauhid. Ai sudah hadis ala anna qaula masyaallah wa syi'ta syirkun asghar. Di mana hadis ini mendirikan atas Allah SWT, semuanya ini atas kehendakmu, kemungkinan kecil. Mula hadza sebagai perhatian al-jamu baina hadzal hadis wa qali masyaallah syi'ta ana qala syahsi masyaallah sama syi'ta jaizun lakin kalau masya Allah wahdah afdal, menggabungkan antara di dalam hadis ini antara perkataan lebih bagus, mana yang lebih afdal? Perkataan masya Allah summa syi'ta dengan masya Allah wahda. Semuanya atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu, dibanding dengan perkataan masya Allah wahda, semua atas kehendak Allah saja, maka yang belakang ini yang lebih afdal. Yang lebih afdal yaitu masya Allah wahda afdal. Ini panjang. Insyaallah kita membaca di kesempatan kita taala barakallahu. Wassallallahu alaihi wa sallam.